Meneruskan kembali apa yang telah kita baca di kitab Al-Jadid Misal-Jadid Tauhid yang ditulis oleh Bati-Bati Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Quran Rahimahullah Ta'ala. Walal-Ma'alam Rahimahullah Ta'ala masih dalam bab kata yuk Qaulullah Ta'ala, Allah SWT berfirman di dalam surat Yasin ayat yang 19. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qaumun. Mereka orang-orang kafir yang menentang dakwah para rasul mengatakan ta'irukum ma'akum, sungguh kalian ini membawa kecelakaan. Maka jawab para rasul tersebut, a'in dukirtum ba'antum kamu musuhun. Apakah jika kalian kami peringat dari perkara kesyirikan, bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas menuduh para rasul membawa bencana, membawa kesalahan, menjadikan tidak tenang. Ini adalah tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang menolak dakwah para rasul. Dan terkhusus di dalam surat Yasin, di sana ada kisah, yaitu di antaranya Allah SWT mengutus rasul-rasul dari kalangan Bani Israel yang berdakwah di suatu kota. Kemudian penduduk tersebut mengingkari dakwah tauhid yang disampaikan oleh rasul dari kalangan Bani Israel tersebut yang tidak disebutkan namanya, karena dengan ditentang sangat keras, maka teman dari rasul tersebut datang untuk menguatkan seruan tauhid yang dilakukan oleh saudaranya sebagai rasul Allah untuk menyampaikan risalah tauhid, meluruskan dari penyimpangan mereka dari berbuat kesyirikan terhadap Allah SWT. Akhirnya terjadi dialog ini. Bahwasanya mereka menuduh para rasul orang-orang yang membawa keresahan, yang dahulunya tenang menyembah berhala, tenang menyembah selain Allah SWT. Begitu datang rasul untuk memperingatkan perbuatan-perbuatan mereka yang maksiat, yang sesat, yang tidak diridhoi Allah SWT, maka mereka justru mengatakan kalianlah yang mendatangkan keresahan. Di tengah-tengah penduduk yang akhirnya qadarullah wa syafa'an, Allah SWT mengorbankan di antara para rasul-rasul tersebut. Mereka kemudian ditangkap, kemudian dibunuh, sehingga mereka mati syahid. Qala syarih rahimahullah ta'ala kastahwa ijmali, keterangan secara global di dalam ayat tersebut. Hadhil ayah yubayyin Allah subhanahu wa ta'ala anna rusulah lamma ja'u qaumahum lil wa'di wa tadkir tasa'amu wa tatayyaru bihim. Di dalam ayat tersebut Allah SWT menerangkan bahwasanya para rasul-rasul tersebut tatkala mereka mendatangi kaumnya untuk menyampaikan nasihat, untuk menyampaikan peringatan agar mereka kembali kepada penyembahan terhadap Allah SWT, tasya'amu wa tatayyaru bihim, mereka menyandalkan, menganggap bahwasanya mereka lah yang menjadikan perkara menjadi sesuatu yang meresahkan. Dan tentunya para rasul tersebut di dalam menyampaikan tauhid mengancam, memberikan basyirah wa nadhirah, memberikan kabar gembira barang siapa yang mau mengamalkan tauhid, maka Allah SWT akan masukkan dia ke dalam surga. Dan akan masuk dalam hal para rasul tentunya mengancam barang siapa yang menolak, mengingkari untuk kembali kepada peribadatan Allah semata-mata, mereka akan diancam, masukkan ke dalam siksa Allah semata-mata. Sehingga apa? Mereka tentunya sangat apa? Sangat geram, resah. Mereka bahasanya mereka adalah orang-orang yang datang mengganggu urusan dan perkara mereka. Dan tatkala mereka, para rasul tersebut mengancam kaumnya tidak mau mengambil ajaran tauhid dan melaksanakannya, tentunya apa? Allah SWT akan mengancam, menasihati dan memperingatkan dari bahaya apa yang mereka lakukan dari perbuatan kesyirikan, baik itu kecelakaan di dunia maupun di akhiratnya. Sehingga tatkala mereka resah, mempertahankan keyakinan mereka dan diganggu, mereka menuduh bahwasanya para rasul tersebut telah membawa keresahan, kebingungan bagi mereka. Lakinnar rusula rafadu hadza tasya'uma wa bayyana anna ma nazala fil kuffar hasilun bisababi kufrihim wa takdzibihim bi ayatillah. Akan tetapi para tersebut membantah mereka, membantah dugaan-dugaan mereka, tuduhan-tuduhan mereka, bahwa yang menerangkan kepada mereka apa yang telah diperbuat dari sikap kekafiran, menolak para rasul, menolak tauhid, yang tentunya akan menyeret kepada pengingkaran mereka dan mendustai ayat-ayat Allah SWT. Li'annahum qawman tajawazul hadda fil abdi fil bu'di hadil haqi wahtarul kufram anal iman. Karena mereka adalah kaum yang melampaui batas, jauh dari kebenaran, dan mereka lebih memilih untuk ingkar terhadap Allah dan para rasulnya daripada keimanan. Watilkal akibatul kafirin, dan itulah akibat nanti yang akan ditanggung oleh orang-orang kafir. ما Nah, salam mencari rahmatullah wa barakatuh. Sehingga dari kisah tersebut banyak di antara barang Allah SWT kuatkan. Inginkan Allah SWT mereka mati syahid dalam melaksanakan dakwah tauhid. Di antara nabi yang terkenal yang dibunuh oleh kaumnya siapa? Nabi Yahya bin Zakaria. Ketika dikejar-kejar oleh kaumnya, maka Nabi Yahya bersembunyi di sebuah kayu, masuk ke dalam kayu. Ketika dicari-cari kaumnya, maka setan, iblis itu loh di dalam situ. Yahya di situ gergaji saja. Akhirnya mereka menggergaji, akhirnya Nabi Yahya syahid, meninggal. Sehingga dakwah para rasul, dakwah tauhid ini benar-benar dakwah yang sangat agung, penuh dengan kesabaran Rasulullah dan tantangan. Dakwah yang tulus ikhlas hanya untuk Allah SWT. Apa yang akan menimpa dari para rasul tersebut semuanya diserahkan kepada Allah SWT. Boleh jadi Allah SWT menyelamatkan rasul tersebut, sebagaimana banyak contohnya para rasul yang diselamatkan oleh Allah SWT dari gangguan atau pembunuhan kaumnya, dan tidak sedikit para rasul yang Allah SWT korbankan, inginkan mereka sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya keduanya akan kembali kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala syarahihullah al-faidah yang bisa diambil dalam ayat tersebut. Allah yang pertama, ta'limu tasya'am wa tiyaram, haramnya tasya'am wa tiyaram, menganggap jelek, menganggap sial, disandarkan kepada makhluk tertentu. Bahkan pemikiran ini dilestarikan oleh orang-orang yang memang tidak senang dengan Islam, seperti orang-orang orientalis, orang-orang yang mempelajari Islam namun dia tidak mau Islam. Mempelajari Islam hanya untuk apa? Untuk mengajarkan Islam itu sendiri. Mereka menuduh Nabi Nuh alaihissalam, ini gara-gara Nabi Nuh umatnya jadi tenggelam. Gara-gara Nabi Musa Quran dan bala tentaranya menjadi celaka, menjadi ditenggelam-tenggelam di lautan. Apa? Menyalahkan rasulnya. Maka yang seperti ini terbalik, pandangan yang terbalik, pandangan yang telah disesatkan oleh para syaitan. Dan tentunya rasul, para rasul tersebut diutus di tengah-tengah suatu kaum yang menyembah selain Allah SWT. Ini sebagai peringatan sebelum Allah SWT datangkan malapetaka galak sebagai iqab, sebagai siksaan pada mereka. Maka terlebih dahulu Allah SWT mengutus para rasul untuk memperingatkan. Karena tentunya Allah SWT tidak serta-merta menghukum suatu kaum yang mereka tidak mengetahui bahwa ternyata perkara sebelah perkara yang mungkar, perkara yang haram. Sampai Allah SWT utus para rasul tersebut untuk menguji mereka. Mana di antara para hamba Allah SWT yang mengikuti petunjuk dan mana yang enggan. Sehingga orang-orang yang enggan, orang yang tidak mengikuti para rasul, maka akan hancur. Celaka di dunia dan di akhiratnya. Asalnya tahrimul isram. Haramnya isram melampaui batas. Para rasul tersebut membawa kabar gembira, membimbing umatnya menuju ke jalan hidayah, menuju jalan yang lurus, untuk mengangkat mereka dari lumpur-lumpur kesesatan, kesyirikan, kegelapan, menuju kehidupan yang bercahaya di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, di atas hidayah, di atas aturan-aturan yang Allah SWT jadikan sebagai pedoman manusia untuk meraih kebaikan dunia dan di akhiratnya. Namun mereka memperlakukan sebagai orang-orang yang jahat, yang mengganggu ketenangan mereka, mengganggu kemaksiatan mereka dan kesyirikan mereka. Sehingga mereka apa? Mereka jadikan sebagai musuh. Maka ini adalah perkara melampaui, yang melampaui batas. As-salisah al-israfu sababul halak wasyaqaq. Dan melampaui batas tersebut akan mengakibatkan, menjadikan sebab hancurnya dan celakanya suatu kaum. Beribadah kepada selain Allah, bersyukur kepada selain Allah, padahal Allah SWT yang memberikan apa yang ada pada mereka dari kenikmatan-kenikmatan. Namun mereka bersyukur dan memberikan segala sesuatu, penghormatan, keagungan diberikan kepada bukan selain Allah SWT. Maka sikap yang melampaui batas tersebut akan menghantarkan diri mereka ke dalam kebinasaan dan kecelakaan. Munasabah ayat ini bab pesan ayat ini adalah bab haitsu dalatil ayatu ala tahrimit tiyarah. Ayat tayyib. Di mana ayat ini menunjukkan atas haramnya tayyib. Menganggap sial. Disandarkan kepada seorang, kepada suatu makhluk. Sebagaimana orang-orang musyrikin menganggap bahwasanya para rasul tersebut orang-orang yang membawa kesialan. Padahal mereka adalah orang-orang yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan dunia dan di akhirat. Munasabatul ayat ini tauhid, kesan ayat ini adalah tauhid, haitsu anzharul ayati tiyarata. Insya'an karatil ayatul tiyarata li'annaha ta'liqul bilqalbi li'gaidullah wajah dikasih dikunti. Dimana ayat ini mengingkari perbuatan tiara, menyandarkan, menganggap sialan sesuatu dari datang dari makhluknya. Karena tiara tersebut tentunya akan apa? akan menghubungkan hatinya, selalu bergantung hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan manfaat dan mudharat, yang mengatur seluruh makhluknya. Tidaklah suatu makhluk itu ditimpa suatu malapetaka kecuali dari Allah SWT, kecuali Allah SWT yang menghendakinya. Dan tidaklah seseorang atau suatu makhluk mendapatkan kenikmatan kecuali datang dari Allah SWT, bukan dari makhluknya. Maqala ma'alim rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safara. Ini sudah belum? Belum ya? Rasulullah SAW bersabda, la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Penyakit itu menularnya disebabkan karena apa? Karena Allah SWT. Allah SWT menghendaki siapa saja yang kena penyakit dan siapa saja yang tidak mengenai, tidak kena. Bukan penyakit itu sendiri. Penyakit adalah makhluk Allah SWT yang diatur oleh Allah SWT. Jadi tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, namun semuanya ditakdirkan oleh Allah SWT. Siapa saja yang terkena, siapa yang tidak. Wala tiarata, dan tidak ada tiara, kesialan, kemalangan atau keberuntungan itu disebabkan atau datang dari suatu makhluk, tidak ada. Wala hamata, dan tidak ada hama, yaitu burung malam seperti bulu gagak atau bulu bulan. Yang zaman dahulu orang-orang Arab beranggapan bahasanya burung ini yang kan apa? Mendatangkan kematian seseorang atau menjadi tanda ada seseorang yang akan mati. Dan ini juga diyakini oleh kaum muslimin pada hari ini. Malam-malam ada burung kulit-kulit dari jati. Seolah-olah apa? Burung tersebut burung percabutnya apa ya? Takut. Padahal berapa banyak orang mati tanpa burung tersebut? Mati saja ya. Berapa banyak di rumah sakit siang hari ya mati, tidak ada burung juga mati. Menunjukkan apa? Tidak ada keterkaitannya burung kulit dengan kematian seseorang. Orang mati siang hari tidak ada burung kulit, ini menunjukkan bahwasanya tidak ada keterkaitan burung kulit dengan kematian seseorang. Sehingga orang-orang yang meyakini hama, burung malam yang akan menyebabkan kematian seseorang atau menunjukkan adanya seseorang yang akan meninggal, maka tidak ada. Kematian dan kehidupan ini datang dari Allah SWT. Hayyun, Allah SWT zat yang maha menghidupkan dan mematikan. Kehidupan dan kematian di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan burung. Wala sawara, dan tidak ada sawar. Sawar adalah ada dua penafsiran. Yang pertama, penyakit perut yang mengenai binatang ternak atau manusia, sehingga dengan penyakit tersebut menyebabkan kematian. Dan ini penyakit yang benar-benar ditakuti oleh orang Arab. Semisal penyakit taun, penyakit perut yang orang terkena penyakit ini kebanyakan yang meninggal. Seolah-olah penyakit tersebut seperti monster, sesuatu yang bergerak sendiri, mengarah kepada seseorang untuk diambil nyawanya. Padahal penyakit tersebut adalah makhluk Allah SWT yang mengendalikan. Ini penyakit sofar, penularannya tentunya yang mengatur Allah SWT. Tidak ada penyakit perut yang bergerak dengan sendirinya, sehingga Rasulullah SAW tidak diadakan kemajorokan penyakit perut, baik itu yang mengenai manusia atau binatang ternak. Tentunya semuanya dari qadarullahu wa ma syafa'a, dari takdir Allah SWT dan apa yang Allah SWT menjaginya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Syawal adalah Syawal, bulan Syawal. Bulan Syawal ini Syawal, bulan Syawal, Syawal. Ini orang Arab menganggap bahwasanya bulan Syawal adalah bulan yang sial. Bulan yang sial, bulan Syawal. Sehingga kalau apa mengadakan sesuatu jangan di bulan Syawal, nanti sial. Syawal. Kalau orang Jawa bulan Suro. Jangan mengadakan mantenan. Makanya termasuk dari tatayyur. Termasuk juga banyak marak kaum muslimin dijangkiti penyakit tatayyur. Apa? Angka 13. Ya. Diyakini sebagai angka kesialan. Kamu main sepak bola dengan angka 13. Tidak pernah kamu nanti nyetak gol. Diyakini angka 13 adalah angka yang sial. Kalau sebenarnya adalah tatoyur. Mana? Keterkaitannya apa angka 13? Kenapa ada 13? Maka ini juga termasuk dari keyakinan tatayur. Tidak boleh kaum muslimin meyakini angka 13 sebagai angka sial. Apalagi benda-benda yang mendatangkan kesialan, misalnya. Banyak film-film ya kan, orang barat pakaian kalau memang jadi sial. Rumah gimana ada rumah? Untuk sampai masuk sampai menghadap jalan dipikir apa? Siap. Pusing jelas. Kenapa tusuk sate? Ya pasti. Nanti kalau ada mobil merabas masuk rumah langsung. Terus? Mobil sate. Sate. Ya, tapi kalau pertigaan untuk sate. Perkara-perkara tidak ada keterkaitannya, ada hubungannya. Macam timbul, macam satu yang ini. Iya, tidak cuci. Tanya ya, bagus. Kalau memang rumahnya itu angker, misalnya banyak jenisnya, ya di. Siapa buat kalau hidup ya, ini solusinya. Jangan apa, betapa ya, wah rumah ini ingin bikin. Kok rumah enggak bisa apa, benda yang diam. Bukan semata-mata benda ya. Kalau sesuatu gangguan dari gangguan jin diselesaikan dengan syar'i ya. Apa yang mengganggu pohon ganggu misalnya, bukan pohonnya, ternyata banyak setannya. Mana caranya? Wala qaula zada muslim wala na'a wala qaula akhrajahu yang tadi wala sahara ini sama akhrajahu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sekarang di dalam riwayat Muslim ada tambahan wala na'a wala qaula, tidak ada na'a kecelakaan atau keberuntungan disebabkan karena ada bintang-bintang tertentu, terbitnya bintang ini, munculkan bintang ini akan berjebak ini dan itu. Sebagaimana Pak? Sebagaimana ilmu zodiak yang datang dari orang-orang kafir, ini termasuk juga tabayun. Wala ghaur. Ghaur itu adalah jin atau setan yang bisa merubah-rubah bentuk. Dan di zaman dahulu hantu macam ini biasa di kalangan Arab. Media gini bisa menyesatkan orang. Orang datang jalan-jalan kemudian bertemu dengan seseorang. Kamu jalan ke sana. Terus ternyata orang ini menyesatkan sampai tidak bisa kembali. Akhirnya kelaparan dan mati di tengah padang pasir. Maka mereka menyatakan itu adalah setan ghaul. Setan ghaul. Setan yang merubah-rubah bentuk untuk menyesatkan manusia dari jalan. Maka Rasulullah SAW menafikan, bukan menafikan golnya itu, bukan meniadakan setan yang berjenis gol itu, bukan. Tapi apa? Menafikan kemadorotannya. setan ganggu ini, ganggu itu. Itu sebab setan, sebatas gangguan. Sedangkan sampainya seseorang bisa tersakiti atau termadzharati datang dari Allah Subhanahu wa taala. Coba seseorang yang diganggu dengan apa? Dengan kedua misalnya. Dia kedua. Apa melihat terus disakiti? Dimakan kedua itu. Dikit sama tangannya patos, ada yang seperti itu? Enggak ada kan? Yang Tuhan suka yang itu paling-paling cuma apa? Dapatkan gitu aja ya. Untuk membuat takut. Kalau enggak menampakkan paling hanya apa? Suara saja. Muncul seperti suaranya mahapir. Paling-paling cuma itu saja ya. Gak ada hantu yang menghadang langsung apa menggigit manusia seperti titik-titik, tidak ada. Di film-film gak ada. Malah kayak gitu orang sama mati, nah itu kebohongan yang sebarkan. Penyebab kecelakaan kecelakaan apa? Jalan raya tiba-tiba. Iya. Bisa mengganggu. Sehingga apa? Kita disuruh untuk selalu berdoa bertahun di tempat-tempat yang di situ memang banyak jinnya. Dan ternyata semuanya itu datang dari Allah SWT. Oh, kenapa kok dia celaka? Ya kan semua itu. Ya dia enggak pernah jauh dari Allah SWT. Jangan kau berdoa, enggak pernah sholat. Ya. Ini penyebabnya sendiri. Kalau yang berpikir kita kepada Allah SWT enggak gantung sama. Mendapatkan perlindungan dari Allah SWT dari gangguan-gangguan yang seperti itu. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Abdullah Sofut Antomiri, seseorang yang memegang ketakwaan, memegang di atas sunnah, istiqomah, ikhlas kepada Allah SWT, maka Allah SWT turunkan malaikat yang akan menjaga dirinya. Yang akan menjaga dirinya dari kejahatan makhluknya. Bahkan beliau mencontohkan kalau seandainya ada seseorang yang ingin mencelakai keluarganya, akan menghabisi keluarganya, maka Allah SWT utus malaikat tersebut untuk melindungi keluarganya. Kecuali kalau apa? Sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT menimpa dia, maka menimpa saja. Kaitannya takdir Allah SWT. Ini aman penjagaan dari Natal. Orang yang bertauhid di atas sunnah akan mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat. Di dunia dan di akhiratnya. Kecuali apa yang telah Allah SWT memang sudah takdirkan. Jakarta ada lorong yang namanya lorong apa? Kasablanka. Kamu kalau lewat sana harus ngebel dua kali kalau udah kamu diganggu. Nabrak apa-apa. Sehingga apa? Sehingga ada sepertinya apa? Kita ini takut pada mereka. Takut kepada setan, namun tidak takut kepada Allah SWT. Ini apa? Ini hasil dari apa? Hasil dari orang yang jauh dari Allah SWT. Kenapa harus takut pada mereka? Ya, Setan kalau ditakuti tambah apa? Ya tambah besar mereka. Tambah manusia dijadikan budak dan dijadikan bawahannya. Lama-lama bukan hanya disuruh untuk ngebel dua kali ya. Nih tiap ini kamu harus dengan sajian. Kalau enggak nanti akan terjadi ini dan itu. Itu berkembang. Kenapa? Minta saji. Karena mereka butuh makan ya. Kalau setan itu butuh makan itu dikasih makanan sajian. Sehingga tatkala mereka memberikan sajian kepada setan-setan tersebut, mereka apa? Masuk dalam perangkap setan, mereka memberikan korban-korban sajian-sajian kepada selain Allah Subhanahu wa taala sehingga terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini apa? Ya, triknya cobaan-cobaan setan. Sehingga kita semuanya berlindung kepada Allah SWT. Ya terus hukumnya gimana? Apalagi kalau kita ini takut pula setan, berarti kita ini tidak punya tauhid misalnya. Mau saya itu masuk, suruh masuk kuburan di sana angker ya. Ya takut. Gimana ini? Termasuk membatalkan tauhid pun tidak alat seperti ini. Takutnya dapat kebiasaan manusia ya. Kita lihat misalnya gendruwo apa, ya takut ya sudah biasa ya kan. Masa ada orang kok gondrong terus ada orang moncong takut ya wajar kan seperti itu ya. Karena sesuatu yang tidak biasa. Kalau takut wajar. Jalan-jalan tahu-tahu ada tumil-tumil gitu. Kenapa? Sesuatu yang tidak wajar kok pocong. Ya takut wajar. Nama-nama ketakutan itu tidak membawa kepada apa? Kepada ketundukan kepada mereka. Tidak membawa kepada ketundukan kepada mereka. Kita takut kita langsung berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakutan tidak menambah seperti itu. Bukan sebagaimana takut yang diyakini oleh orang-orang sufi. Kamu tidak boleh takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kamu kepala kamu di apa, sudah dimasuk ke dalam apa? Buaya. Buaya, mulut buaya atau mulut singa, mulut ular, kamu jangan takut, enggak seperti itu. Ya, siapa yang enggak tahu seperti itu ya? Mulanya sangat besar, jangankan seperti itu, kita lihat saja takut. Ya, ya takut tabi'i maka tidak menapa. Sehingga di dalam hadis ini bahwasanya para makhluk-makhluk tersebut, para setan, ghaul atau ghailan, para setan yang bisa berubah-ubah bentuknya, tentunya mereka hanya sebatas itu saja. Lain dengan apa? Lain dengan sihir ya kan? Lain dengan sihir. Kalau sihir itu memang sudah apa? Sudah bentuk apa? Sihir itu sudah bentuk, bukan sekedar apa? Ulah setan saja. Tapi ini sudah merupakan apa, bantu membantu antara setan dan manusia untuk mencelakakan seseorang. Maka ini juga dihadapi dengan cara yang syar'i juga, dengan dirukyah, dengan perlindungan, bagaimana yang telah saya bahas pada teman yang telah lalu. Sehingga kemadharatan makhluk-makhluk ini, maka tentunya bukan dari diri mereka sendiri, namun dari seizin Allah Subhanahu wa taala. Melewati suatu daerah yang angker, di sana mesti kesandung misalnya. Ya kamu harus ta'awud, harus berdoa, minta perlindungan kepada Allah SWT. Sebagaimana kalau kamu melewati di keperkampungan orang-orang preman misalnya, kan bisa juga seperti itu. Sama. Kamu enggak minta perlindungan kepada Allah SWT, bisa dipreman betul. Bisa dicegat. Bisa dibegal dan sebagainya. Sama. Dan tentunya tidaklah kemadaratan itu bisa menimpa seseorang kecuali orang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Untuk keterangan secara global, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.